rukun wudu itu ada 6. Satu, niat. Yang kedua, ghusnul wajih. Yang ketiga, itu ingatan. Dari hasil mereka melakukan penelitian dan sebagainya, nanti ringkas begitu. Buat orang awam itu pakai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah lahir dalam keadaan kita bermadzhab Syafi'i, boleh nggak kita pindah ke mazhab yang lain? Boleh. Kenapa? Lah Syafi'i itu kan hasil perpindahan juga. Orang dia dulu belajarnya sama Imam Malik, gitu kan? Dan ketika Syafi'i menjadi seorang mujtahid mustaqil yang memisahkan diri dari gurunya, gurunya nggak marah-marah. Justru gurunya bangga. Alhamdulillah, saya bisa melahirkan seorang mujtahid yang seperti saya juga. Jangan kayak guru silat kita, semua ilmu nggak diajarin. Kalau diajarin semua kan kalah gua sama dia. Bukan begitu. Jadi dulu ada 20, dia kira cuma 12 aja lah. Yang 8 dia buat simpenan, yang akan berani yang rujak. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Syafi'i. Ketika Syafi'i kemudian berhasil menjadikan Imam Ahmad sebagai orang yang mujtahid mustaqil, mustaqilnya yang independen dan enggak berguru lagi kepada Syafi'i karena memang levelnya sudah senior juga, sudah sama, Syafi'i bangga dengan keberadaan itu. Nah, umatnya atau pengikutnya itu harusnya sama dengan para gurunya. Jangan kemudian ketika ada yang pindah dari sekumasi ke masyarakat lain, ngomongin, wah lu, mencelam itu lu, mazhab lu. Enggak. Selama kita berada dalam monitor itu, dimanapun kita berada, it's okay. Cuma yang perlu hati-hati, kita juga harus tahu, tidak semua metode mentalfik atau mencampur itu benar. Mencampur antara pendapat satu mazhab dengan mazhab yang lain, kita oplos pulang. Itu cara oplosnya juga nggak boleh sembarangan. Saya kasih contoh oplosan yang keliru. Dalam masalah rukun nikah, dalam mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ya, dan sebagainya. Tapi mahar atau mas kawin, mahar itu nggak termasuk rukun. Jadi seandainya ada satu pernikahan nggak pakai mahar, boleh. Apabila si perempuan bilang, bang, saya ini kayak nama abang aja udah bilang banget bang, mahar udah nggak usah. Gitu. Itu boleh, gitu. Sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Hanafi, seorang wanita yang sudah pernah menikah, lalu menikah lagi, itu boleh tidak ada walinya, tanpa izin wali. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Janda kayak perawan kayak harus wali. Kalau Syafi'i yang boleh nggak ada itu mahar. Nah dalam mazhab Hambali yang boleh nggak ada itu wali. Dalam mazhab Maliki itu yang boleh nggak ada bukan mahar, bukan wali, tapi saksi. Boleh nggak ada saksinya. Nah kalau kita oplos ketiganya ini dibikin semua. Kalau dalam komputer istilahnya kanibal ya. Nah, sebuah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, itu nggak boleh gitu loh. Itu ngaco, itu ngawur gitu. Nggak benar gitu loh. Ya. Jadi ilmunya ilmu maling yang dipakai gitu. Nah tapi kalau kita sholat, tadi kita sholat subuh, saya tanya, itu pun sholat subuhnya mazhab apa? Pasti tidak bisa jawab. Nah, kenapa? Karena itu belajar agama ini, belajar sholat gitu ya. Guru aku nggak pernah bilang ini mazhab Syafi'i ya. Dan nggak pernah gitu. Beda mungkin kalau kita ada di Mesir misalnya. Di Mesir itu setiap guru agama itu dia akan menyebutkan ini mazhab Syafi'i. Saya bermazhab Syafi'i dan kita belajar ngaji, baca apa namanya sholat dan sebagainya dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia enggak, itu sudah tidak jelas. Sama dengan saya tanya, anda kalau baca Quran itu pakai tilawahnya siapa? Muhammad Zeta Asin dari Hafes. Itu yang beredar di Indonesia. Namanya jadi kita gak tahu namanya siapa. Nah, kalau kita talak di Masjid Al-Azhar di Mesir itu sama Syekh gitu kan. Nah, kita akan diperkenalkan dulu. Saya menguasai sekian kiraat. Kiraat yang saya kuasai ini. Kalau kiraat ini saya dapatnya dari guru saya yang ini dari guru saya yang dulu. Itu ada sanadnya, kata-kata-kata mungkin 40-50 sampai ke Rasulullah. Itu ada sanadnya dengan kiraatnya siapa. Gitu. Di Indonesia, boro-boro kiraat gitu. Siapa gitu. lo, bukan nafas, bukan nasib, pokoknya ya guru saya itu lah lo ngajarin begitu. Ijak jul, jilakil, artus, jil, jalaha. Itu gak ada kiroatnya, kalau kita buka kiroatnya apa tuh ijak jul? Nah, tapi apakah kita gak boleh belajar agama di Indonesia? Boleh gitu. Tidak harus dengan satu mazhab tertentu. Ya silakan saja. Yang penting itu masih berada dalam kawasan areal apa yang sudah dibenarkan oleh para ulama dalam pikirannya. Tidak harus eksklusif mazhab tertentu. Kalau di suatu negeri, kalau di Mesir ya, itu boleh dibilang tidak ada model pengajian kayak kita. Kalau saya sekarang ngajar fikih, saya dari awal bilang, saya mengajarkan fikih misalnya ya Hanafi. Maka kitab yang saya pakai ini kitabnya Hanafi. Gitu. Antum tahu bahwa sekarang lagi diajari madzhabnya Hanafi. Gitu. Nah, di Al-Azhar itu kalau fakultas syariah ada berapa jurusan? Satu jurusan madzhab Syafi'i, satu jurusan madzhab Maliki, lagi jurusan madzhab Hambali dan sebagainya. Runut gitu. Jelas. Tapi bahwa mereka belajar itu bukan berarti mereka praktisnya doang. Enggak. Karena seperti saya ngajar komputer, saya ngajar komputer dengan menggunakan operating system Windows, gitu. Nah, mahasiswanya boleh nggak belajar Linux di kelas yang lain? Boleh, gitu. Jadi ini bukan urusan pertemanan dan perpecahan, ini adalah kekayaan, ini adalah khazanah, gitu. Maka kita kalau belajar kampus dan dari asing itu, kalau kita belajar yang biasa, kan kita nggak ada huruf yang imalah itu kan nggak ada. Enggak ada apa namanya wadduha walaili idza sajid enggak ada. Tapi kalau kita pakai kiraat yang lain semuanya jadi ya, kemarin ada tamu datang dari Palestina, dia menghafal atau menguasai 10 kiraat. 7 yang mutawatir, yang 3 itu yang sahih. Dan dia membacakan surat Al-Fatihah dengan ke-10 riwayat itu. Begitu saya dengar, saya ketawa. Lucu gitu, artinya belum pernah dengar. Buat saya jadi lucu, tapi buat dia biasa aja, itu biasa digunakan oleh orang sedunia. Ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, itu satu qiraat. Dia ulangi lagi qiraat yang lain, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Yang pertama pakai sin. Yang ketiga yang saya ketawa, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Tiga-tiganya itu gimana? Tiga-tiganya sahih mutawatir dari bibir Rasulullah. Ngomong kita kan, oh gitu ya? Kalau saya cuma yang pakai shad doang gitu. Ternyata banyak. Itu luar biasa. Itu baru dalam ilmu qiraat, apalagi dalam ilmu fikih. Itu lebih seru lagi, lebih canggih lagi. Tapi karena waktu kita sudah habis, mungkin satu, kapan-kapan kita kerjain lagi ya. Ya mungkin mau jadi jamiatul azhar. Atau mungkin ada satu dua pertanyaan, silakan. Tidak ada. Cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.